Nah, ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Kita lanjutkan kembali kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Kita masih di al-bab sabi' fi adabin nas kullihim ma'al Quran. Adab manusia semuanya bersama Al-Quran. Setelah fasal yang pertama, wujub ta'zimil Quran, kita masuk fasal fi hukmi tafsiril Quran. Hukum mentafsirkan Al-Quran. Siapa? Kemarin siapa kemarin? Habibi. Sekarang Habibi. Abdul Rahman. Enggak ada. Oh iya. Baik. Qala al-Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah faslun fi hukmi tafsiril Quran, tentang hukum mentafsirkan Al-Quran. Wa yahrumu tafsiruhu bi ghairi ilmin, haram hukumnya mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Menafsirkan ayat Al-Quran tanpa ilmu ngawur haram. Wal kalamu fi ma'anihi, dan pembicaraan tentang makna-maknanya, makna ayat Al-Quran, liman laisa min ahliha, bagi orang yang bukan ahlinya. Bukan ahlinya tafsir, bukan ahlinya Al-Quran, kemudian memaknai Al-Quran, ini haram. Wal ahadis fi dzalika katsiratun, dan hadis-hadis masalah ini banyak. Wal ijma' munakidun 'alaihi, dan ijma' para ulama ini munakid, itu terbentuk ya, adanya ijma' atasnya, ijma' para ulama. Nah, haramnya mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Al-qaul 'ala Allah bighairi 'ilm, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ini berbahaya. Wa amma tafsiruhu lil ulama, adapun menafsirkannya bagi para ulama, fajaizun hasanun, ini boleh, bagus. Wal ijma' munakidun alaih, dan juga kesepakatan itu terjadi atasnya. Bolehnya jika yang menafsirkan para ulama yang menguasai berbagai bidang keilmuan, sehingga tidak boleh kemudian tanpa ilmu menafsir-nafsirkan, menghubung-hubungkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Faman kana ahla litafsir, maka barang siapa yang ahlan litafsir, dia memang ahli dalam tafsirnya. Jami'an lil adawati allati yu'rafu biha ma'nahu, yang dia telah mengumpulkan, menguasai adawat, perangkat-perangkat, allati yu'rafu, yang diketahui biha, dengan perangkat itu makna Al-Quran, dia sudah belajar bahasa Arab, dia belajar usul tafsir, berbagai macam bidang keilmuan dia sudah kuasai. Wa ghalaba ala dhannihi al murad, dan ghalaba ala dhann, persangkaan terbesar dia dengan apa yang dimaksudkan dengan ayat ini. Fasarahu in kana mimma yudraku bil istihad, lalu dia menafsirkannya jika apa yang dia tafsirkan itu termasuk bisa digapai, bisa didapatkan dengan cara ijtihad. Kalma'ani, seperti makna-makna ayat Al-Quran. Wal ahkam khafiyah wal jaliyah, hukum-hukum yang tersembunyi, yang samar, dan hukum-hukum yang jelas. Wal umum wal khusus, ini ayat yang umum, ini ayat yang khusus. Wal i'rab, pembahasan i'rabnya. Wa ghairi dzalika, dan selain itu. Ini bisa ditafsirkan dia dengan ijtihad dia, dengan perangkat keilmuan yang dia miliki, boleh. Wa in kana mimma la yudraku bil ijtihad, dan jika tidak bisa dicapai dengan ijtihad, misalnya apa, kal umur allati tariqu annakal, misalnya perkara-perkara yang jalannya itu harus dinukilkan dari Rasulullah. Tidak bisa kemudian seorang menafsirkannya. Wa tafsiril alfat al-lughawiyah, penafsiran lafaz-lafaz secara bahasa. Wa la yajuzul kalamu fih, tidak boleh berbicara tentangnya illa binaklin sahihin, kecuali dengan penukilan yang sahih. Min jiatil mu'tamidin, dari sisi orang yang memang terpercaya, dijadikan sebagai sandaran. Min ahli, yang dia termasuk ahlinya. Naam. Ada tafsir bil asar seperti Ibnu Katsir, ya, menafsirkannya dibawakan asar-asar dari para sahabat. Naam. Baik. Ada juga bentuk tafsir yang tidak membawakan azhar, seperti tafsir As-Sa'di misalnya, atau tafsir Jalalain. Ini tidak dibawakan azharnya, beda dengan tafsir Ibnu Katsir yang dibawakan riwayat-riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat. Makanya para ulama menyebutkan afdhalut tafsir, tafsir yang paling utama dan yang paling ringkas itu tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini semestinya para thullabul ilm ini memiliki tafsir Ibnu Katsir paling tidak, ya, paling minim itu. Baik. Qala tsummal mufassirun bi ra'yihim, kemudian para penafsir Al-Quran dengan ra'yu mereka, dengan pikiran-pikiran mereka. Min ghairi dalilin sahihin, tanpa dalil yang sahih. Aksamun, itu ada beberapa bagian. Minhum, di antara mereka ini model-model ahli tafsir. Orang yang menafsirkan tanpa dalil. Di antara mereka fa amma man kana laysa min ahli, kelewatan. Adapun orang yang menafsirkan yang bukan ahlinya. Liqauni ghairu jami'in li adawatih, dikarenakan dia tidak mengumpulkan perangkat keilmuan untuk bisa mentafsirkan. Jadi untuk mentafsirkan Al-Quran itu butuh ilmu-ilmu, perangkat ilmu yang lainnya, usul tafsir, belajar nahwu, ya, dan yang balaghah dan yang semisalnya. Faharamun alai tafsir, maka haram baginya untuk mentafsirkan Al-Qur'an jika tidak memiliki perangkat keilmuan. Lakin lahu ayun ayan qul tafsir al mu'tamidin min ahli. Tapi boleh bagi dia untuk menafsirkan, menukilkan tafsir dari orang-orang yang memang terpercaya dijadikan sebagai sandaran, ya, dari ahlinya, mu'tamadin itu orang-orang yang dijadikan rujukan dan ahlinya. Jadi kita tidak menafsirkan sendiri. Ayat ini dibacakan ini, Ibnu Katsir menafsirkan demikian misalnya. Dinukilkan para imam tafsirnya, ini boleh. Meskipun kita tidak menguasai perangkat tafsir, kita hanya menukilkan, ya. Tapi yang dilarang itu kita menafsirkan sendiri, ya, tanpa merujuk kitab-kitab tafsir. Summal mufassirun birai min ghair dalil sahih aqsam. Kemudian para ahli, orang-orang menafsirkan Al-Qur'an tanpa dalil dengan pikiran mereka, itu ada beberapa model. Minhum, di antara mereka, man yahtajju bi ayatin ala tashih madhhabi. Di antara mereka ada yang berhujjah dengan satu ayat untuk mensahihkan madhabnya. Wa taqwiyati khatirihi, dan untuk menguatkan pemikirannya. Ma annahu la yaghlib ala dhannihi, bersamaan dia tidak begitu yakin. Anna dzalika wal muradu bil ayah, ayat itu maksudnya demikian. Dia tidak yakin ayat ini maknanya ini, tapi dia paksakan dimaknakan dengan makna itu untuk menguatkan madhabnya, untuk menguatkan keinginan hawa nafsunya. Dia paksakan ayat dengan tafsir-tafsir selera dia. Wa innama yaksidut adzuhur ala khasmih, tujuannya menang dengan lawan debatnya. Menang dengan lawan debatnya, dia tafsirkan ngawur ayat Al-Qur'an untuk mendukung pikirannya tanpa dalil. Nah. Wa minhum, di antara mereka, man yaksidu addu'a ila khairin. Di antara mereka ada yang keinginannya mengajak kepada kebaikan. Wa yahtajju bi ayatin min ghair an tadhhara lahu dilalatun lima qalahu. Ada seorang yang pengen ngajak kepada kebaikan, dia berhujjah dengan sebuah ayat yang ayat itu dia tafsirkan sendiri dalam keadaan ayat itu tidak menunjukkan apa yang dia inginkan, dia paksakan. Yang penting orang ini berhasil diajak kepada kebaikan. Nah, ini model-modelnya. Wa minhum man yufassiru al-fadhahu al-arabiyyah, di antara mereka ada yang menafsirkan lafadz-lafadznya yang bahasa Arab min ghairi wuqufin ala ma'aniha, tanpa memahami makna-maknanya, inda ahliha, dari ahlinya, menafsirkan lafadz-lafadz bahasa Arab dari Al-Qur'an tanpa ngerti maknanya. Wa ya mimma la yu'khadhu illa bis-sama, di mana makna itu tidak diambil kecuali dengan sama, dengan pendengaran. Mendengar dari min ahlil arabiyah, dari orang Arab dan ahli tafsir. Kabayani makna lafzah wa i'rabiyah, seperti penjelasan makna lafaz dan i'rabnya. Ini orang-orang Arab yang lebih tahu. Wa ma fiya minal hadfi wal ihtisar wal idmar, dan apa-apa yang ada di dalamnya dari al-hadfi, pembuangan, mungkin ada yang dihilangkan. Wal ihtisar, ada yang diringkas. Wal idmar, ada yang disembunyikan dhamir. Wal haqiqa wal majaz, masalah hakikat ini majas, wal umum wal khusus, ini semua perangkat keilmuan memahami tafsir, ya, belajar usul tafsir, usul fikih. Nah, wal ijmal wal bayan, ini termasuk ijmal ini bayan, wa taqdim wa ta'khir yang lebih dulu yang terakhir, wa ghairi dzalika mimma huwa khilafu dzahir, dan selain itu dari apa-apa yang dia itu menyelisih yang zahir. Wala yakfi fi dzalika ma'rifatul arabiyyah wahdah, tidak cukup hanya ngerti bahasa Arab saja. Ya, jadi tidak bisa seorang hanya menguasai bahasa Arab kemudian mentafsirkan Al-Qur'an. Butuh perangkat ilmu yang lainnya. Bala buddha ma'ha min ma'rifati maqalahu ahlu tafsir fiha. Akan tapi harus bersamanya dari mengetahui apa yang dinyatakan ahli tafsir tentang ayat itu. Tidak boleh dia menafsirkan sendiri tanpa merujuk kepada ahli tafsir dengan berpegang keahlian bahasa Arabia. Faqad yakununa mustami'in ala tarkil zahir, dan terkadang mereka sepakat untuk meninggalkan yang zahir, au ala iradatil khusus, atau yang diinginkan khusus, au al idmar, atau idmar yakni dhamir, au ghairi dzalika mimma huwa khilafu dhahir, atau selain itu yang termasuk menyelisih yang zahir. Wa kama idza kana lafdzul mustarika baina ma'anin, misalnya lafaz yang dia ada dua makna, fa alima fi mawdhi'in anal murad ihdal ma'ani, maka diketahui dari konteksnya itu yang dimaknakan adalah satu ayat satu makna ini yang dimaukan. Summa fushira kullu ma ja'a bi, kemudian ditafsirkan semuanya apa-apa yang datang dengannya. Fahada kullu tafsir birra'i wa hadha haramun wallahu ta'ala alam, ini semua tafsir dengan pemikiran dan itu haram. Nah, jadi intinya di sini jika tidak menguasai perangkat tafsir, dilarang dia mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Hanya bermodal bahasa Arab dilarang dia mentafsirkan Al-Qur'an. Boleh bagi dia untuk menukilkan penafsiran ahli tafsir, ya. Baik. Qala faslun fi hurmatil mira' wal jidal fil Qur'an. Fasl, haramnya perdebatan, bantah-bantahan tentang Al-Qur'an. Yahrumul mira'u fil Qur'an wal jidal fi bighairi haqqin. Haram perdebatan, bantah-bantahan tentang Al-Qur'an tanpa hak, tanpa ilmu. Wa min dzalika an tadhharu lahu dilalatul ayat ala syai'in yukhalifu madhhabah. Termasuk hal itu memunculkan dalil-dalil dari ayat yang dia menyelisih madhabnya. Wa yahtamilu ihtimalan dha'ifan, yang ada kemungkinan lemah untuk itu. Muwafaqata madhhabih, mencocoki madhabnya. Wa yahmilaha ala madhhabih, yang kemudian dibawa untuk menguatkan madhabnya. Wa yunadhiru ala dzalika ma'dhuriya law fi khilafi ma yaqul. Dia kemudian berdebat, menjadikan senjata untuk debat. Nah, ma'dhuriya bersamaan maknanya itu berbeda dengan apa yang dia maukan. Amma man la yadhhar lahu dzalika, adapun kalau memang dia itu enggak nampak maknanya yang demikian, bahwa ma'dzurun, ini diberikan udzur. Waqad shaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al mira'u fil Qur'an kufur. Kata Rasulullah, perdebatan di dalam Al-Qur'an tentang Al-Qur'an itu kufur. Menentangkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Qala Khattabi qila al murad bil mira' syakkun. Al-Khattabi menyatakan, kila disebutkan yang dimaksud dengan mira' fil Qur'an adalah syak, ragu tentang Al-Qur'an, kufur dia. Wa kila al-jidal, dan menyatakan ini perdebatan. Al-musyakkiku fi, ya, yang membuat ragu tentangnya. Debat tentang Al-Qur'an yang ujung-ujungnya akhirnya ragu dengan ayat Al-Qur'an. Wakila wal jidal alladhi yaf'alu ahlul ahwa fi ayatil qadar wa nahwi. Yang dimaksudkan mirah di sini adalah perdebatan yang dijalankan ahlul ahwa tentang ayat-ayat takdir dan yang semisalnya. Baik, faslun fi adabil su'al anil umuri tauqifiyah fil Qur'an. Pasal adab bertanya tentang perkara-perkara tauqifiyah di dalam Al-Qur'an. Tauqifiyah, tauqifiyah itu sesuatu yang dibutuhkan apa? Wahyu. Wahyu dari Allah. Naam. Bukan ijtihad. Wa yam bagi liman arada su'al an taqdimi ayatin ala ayatin fil mushaf. Seharusnya, sepantasnya bagi orang yang ingin bertanya tentang taqdimi ayat ala ayat, kenapa kok ayat ini duluan urutannya ya. Di dalam mushaf au munasabati hadhil ayah fi hadzal mawdhi', atau bertanya tentang ini kaitannya apa ayat ini dengan konteks ini ya. Wa nahwa dzalika, ada semisalnya ayakul mal hikmah fi kadza. Pertanyaan dia, hikmahnya apa sih? Ayat ini tuh diletakkan setelah ayat ini. Surat ini diletakkan setelah surat ini. Ini hikmahnya apa? Baik. Kalau kita baca terjemahan yang cetakan Saudi itu sebelum masuk surat biasanya ada keterangan. Ya, ini kaitan ayat surat ini dengan surat ini apa? Surat yang sebelumnya dengan surat ini apa? Biasanya disebutkan demikian. Baik, hubungan satu surat dengan surat yang lainnya. Apa hikmahnya ini? Faslun fi karahati qawli nasitu ayat kata. Pasal dibencinya menyatakan aku lupa ayat ini. Aku lupa ayat ini. Yukraw ayyakul. Dibenci untuk menyatakan nasitu ayah kada, aku lupa ayat ini. Bal yakulu unsituha, tapi hendaknya mengucapkan unsitu, aku dilupakan, bukan lupa, aku dilupakan. Au askottuha, atau mengucapkan askottuha, askoto itu terputus, sakot, hilang. Waqad sabata fi sahih, dan telah tetap dalam sahih, an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqulanna ahadukum, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian menyatakan nasitu ayah kada wa kada, aku lupa ayat ini dan ayat ini. Bal huwa nusya, tetapi itu ada sesuatu yang dilupakan, dia membuat dia lupa, dilupakan, bukan aku lupa. Baik, wa fi riwayatin fi sahihain, di dalam riwayat dalam sahihain aidan, bi sama li ahadikum an yaqul. Nah, bisama, sungguh jelek salah seorang di antara kalian ketika mengucapkan nasitu ayah kaita wa kaita, aku lupa, aku lupa ayat ini dan ayat ini. Baluanusia, akan tapi dia itu dilupakan, dengan sigot majhul, dilupakan. Baik, failnya dibuang, dilupakan. Bukan aku lupa, jadi failnya dia, tapi dilupakan. Baik, bal huwa nusya. Wa thabata fi sahihain aidan an Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pula dalam sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra'u, Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar seorang membaca Al-Qur'an, faqala rahimahullah. Kemudian beliau menyatakan, orang itu menyatakan rahimahullah, laqad adzkaroni ayatan kuntu asqattuha. Sungguh adzkaroni, naam, yang telah mengingatkan aku, telah mengingatkan aku ayat yang aku asqattuha, yang aku telah menggugurkannya. Sungguh-sungguh adzkaroni telah mengingatkan aku ayatan, satu ayat yang aku telah menggugurkannya. Baik. Wa fi riwayatin fi sahihain kuntu unsituha, yang aku telah melupakannya. Ya. Naam, kuntu unsituha. Baik. Aku dilupakannya. Aku telah dilupakan. Sifatnya majhul. Wa amma ma rawahu Ibnu Abi Dawud an Nabi Abdurrahman As-Sulami At-Tabi'i Al-Jalil annahu qala. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'i yang mulia, beliau menyatakan, la taqul, jangan kamu mengucapkan asqattu ayatan kadza, aku telah menggugurkan ayat ini. Balkul, tapi katakan akfaltu, ya, aku telah lalai. Naam, aku telah lalai. Aku telah apa, dibuat lalai, ya. Akfaltu. Fa huwa khilafu ma thabata fil hadis sahih. Ini menyelisihi apa yang ada dalam hadis sahih. Wal i'timadu al hadis, yang dijadikan sandar adalah hadis, wa huwa jawaz, yakni bolehnya asqattu wa adamal qarafi, bolehnya mengucapkan asqattu dan tidak makruh. Baik. Faslun fi tasmiyatis suwar. Fasal, hukum menamakan surat. Ya juzu ayyuqal suratul Baqarah. Boleh untuk menyatakan surat Al-Baqarah. Wa suratu Ali Imran. Wa surah An-Nisa. Wa surah Al-Ma'idah. Wa surah An'am. Wa kadal baqi. Demikian pula yang lainnya. Boleh menyebutkan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Wa la karohata fi dhalika, dan tidak dibenci hal itu. Wa karya ba'dul mutaqaddimin hadha. Dan sebagian orang-orang yang terdahulu itu membenci hal ini. Wa qalu, mereka menyatakan, yuqal as-surah allati tuzkaru fiha al-Baqarah. Ya. Harusnya mengucapkannya itu ada, ini adalah surat yang disebutkan padanya Al-Baqarah, bukan langsung surat Al-Baqarah. Wa surah allati yuzkaru fiha Alu Imran. Surat yang disebutkan padanya Alu Imran. Wa surah allati yudhkaru fiha An-Nisa, surat yang disebutkan padanya An-Nisa. Wa kadzalikal baqi, ya, sebutannya panjang. Ya. Surat yang disebutkan di situ ini, surat yang disebutkan di situ ini, ya. Tidak boleh langsung surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat Al-Kafirun, tidak boleh. Surat yang disebutkan padanya ini, ya, ini pendapatnya mutaqaddimin. Baik. Wa shawabul awwal, yang benar pendapat pertama, boleh. Waqad thabata fi sahihain, telah tetap dalam sahihain, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulu suratul Baqarah, Rasulullah menyatakan suratul Baqarah, wa suratul Kahfi, surat Al-Kahfi, wa ghairuhuma mimma la yukhsha, dan selain keduanya dari apa-apa yang tidak bisa dihitung. Ya, boleh. Waqad dzalika anis sahabah radhiyallahu anhum, qala Ibnu Mas'ud. Demikian pula dari sahabat radhiyallahu anhum, berkata Ibnu Mas'ud, hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah, kata Ibnu Mas'ud. Ini adalah tempat yang diturunkan padanya surat Al-Baqarah. Boleh mengucapkan suratul Baqarah. Tidak harus surat yang disebutkan padanya Al-Baqarah. Wa anna fi sahihain, demikian pula dari beliau di dalam sahihain, qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa. Aku membaca kepada Rasulullah surat An-Nisa. Wal hadis wa qawl salafi hadza aktsar min an tuksar. Hadis-hadis dan ucapan para salaf tentang masalah ini banyak dan tidak bisa terhitung. Wa fi surah lughatan. Surah ada dua bahasa. Al-hamzah wa tarku. Ya. Ada hamzahnya as-surah dan ada yang membuangnya. Wa tarku afsah, dengan membuangnya itu lebih fasih. Wa walladzi ja'a bil Qur'an, itu yang datang dalam Qur'an. Wa mimman dzakara lughatain Ibnu Qutaibah fi Gharibil Hadits. Naam. Dan yang termasuk orang menyebutkan dua bahasa itu adalah Ibnu Qutaibah di dalam Gharibil Hadits. Baik. Faslun fi hukmi nisbatil qira'ah ila immatil qurra. Hukum menyandarkan, menisbahkan bacaan kepada para imam pembaca Al-Quran. Wala yuqra'u, tidak dibenci ayuqal untuk mengucapkan hadhihi qira'atu Abi Amr. Ini bacaannya Abi Amr. Au qira'atu Nafi, ini bacaannya Nafi. Au Hamzah, au Al-Kisai, au ghairihim. Hada wal mukhtar alladhi alai amalu salaf wal khalaf min ghairi inkarin. Ini pendapat yang terpilih, yang ada padanya amalan salaf dan khalaf tanpa ada pengingkaran, menisbahkan bacaan kepada imam. Wa rawa Ibn Abi Dawud an Ibrahim An-Nakhai rahimahullah annahu qaal kanu yakrahuna ayyuqal. Mereka membenci untuk mengucapkan sunnatu fulan wa qira'atu fulan, sunnahnya fulan, ini bacaannya fulan, wasohi maqaddamnahu. Nah, dan yang sohi adalah apa yang telah kami sampaikan. Jadi boleh. Faslun fi hukmi ta'limil Qur'an lil kafir. Fasal, hukum mengajarkan Al-Qur'an kepada orang kafir. Apa hukumnya ngajari Al-Qur'an orang-orang kafir? Kata beliau, la yumna'ul kafir min sama'il Qur'an. Tidak dilarang orang kafir untuk mendengar Al-Qur'an. Liqaulihi azza wa jalla, dengan firman Allah azza wa jalla, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirru hatta yasma'a kalamullah summa ablighhu ma'mana. Jika salah satu dari orang-orang musyrikin itu minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia. Hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengarkan firman Allah. Ya. Lah ya, sampai mendengarkan firman Allah. Nah, summa ablighhu ma'mana, kemudian antarkan dia di tempat yang aman. Baik, boleh orang kafir mendengar ayat Al-Qur'an. Wa yumna'u min masil mushaf. Dilarang untuk menyentuh Al-Qur'an orang kafir. Wa hal yajuzu ta'limu Al-Qur'an? Apakah boleh ngajari Al-Qur'an kepada orang kafir? Ya. Kalau mendengar Al-Qur'an boleh. Bahkan meruqyah, ya, orang kafir. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh ngajari orang kafir membaca Al-Qur'an? Qala ashabuna in kana la yurja islamu lam yajuz ta'limu. Jika dia tidak bisa diharapkan masuk Islamnya, tidak boleh ngajari dia. Ya, ada secara zahir dia nentang Islam, ya, tidak boleh untuk diajari. Baik. Wa in rujiya islamu, jika dia diharapkan ke Islamnya, tertarik dengan Islam dia, mungkin tanya-tanya, sering tanya. Ya. Wa fihi wajhan, ini ada dua sisi. Asahuma, yang paling sahih, ya juzu, boleh. Rojaan li islami, berharap dia masuk Islam. Orang yang sudah tertarik dengan Islam, orang kafir belum masuk Islam, boleh diajari Al-Quran. Wathani, pendapat yang kedua, la yajuz, tidak boleh. Kama la yajuzu mushaf min, sebagainya, tidak boleh jual beli Al-Qur'an mushaf darinya. Wa in rujia islamuhu, meskipun dia bisa diharapkan masuk Islam. Wa amma idza ra'aina yata'allamu, adapun jika kita melihat dia itu belajar, fal yumna'u fi wajhan, apakah dilarang? Itu ada dua pendapat. Ini tidak beliau lanjutkan, tidak beliau jelaskan bagaimana dua pendapat ini. Qala faslun fi hukmi kitabatil Qur'an lirruqyah, fasal, hukum menulis ayat Al-Qur'an untuk ruqyah, ya, untuk pengobatan. Ikhtalafal ulama fi kitabatil Qur'an fi ina, para ulama beda pendapat tentang menulis ayat Al-Qur'an di bejana, di tempat minum. Summa yugsalu, kemudian dicuci bejana itu, wa yusqahu al-mar, kemudian airnya diminumkan. Diminumkan di orang yang sakit. Ya, gelas ditulisi pakai ayat Al-Qur'an. Biasanya pakai apa, minyak za'faron, ya, atau minyak apa untuk nulisnya. Bukan pakai spidol, ya. Karena nanti dicuci kan hilang tulisan, nyampur ke air, nah terus diminumkan. Ya. Nah, pakai spidol luntur oleh airnya ireng. Nah, baik, sudah ada kecampuran thinner dan macam-macam, ya, malah bahaya. Ini biasanya pakai yang dari tumbuh-tumbuhan untuk nulis, ya, di gelas atau di apalah. Ini Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan apa, nulis idza sama'un saqqat, untuk perempuan yang susah ketika mau melahirkan, ya, ditulis untuk menggampangkan cepat lahiran, ya, ditulis di gelas, kemudian airnya dikasih air, dilarutkan kemudian diminumkan. Kata beliau itu terbukti, ya, terbukti. Perempuan-perempuan yang sudah merasa melahirkan dan nunggu dan tidak lahir-lahir, ya, itu digampangkan pakai itu biasanya. Nah, di sini ternyata ikhtilaf masalah ini. Boleh tidak ini? Faqala Al-Hasan wa Mujahid wa Abu Kilab wal Auza'i la ba'sa bih. Pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, pendapatnya Mujahid, pendapatnya Abu Kilabah, pendapatnya Al-Auza'i, boleh, tidak apa-apa. Ya, ini juga yang tadi kita sebutkan, pendapatnya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Wa kariyahu An-Nakhai, dan An-Nakhai menyatakan makruh. Ya, menyatakan makruh. Dan juga ini pendapatnya Syaikh Rabi, hafizahullah. Ya, benar-benar pendapat tidak boleh. Nah, ikhtilaf, ya, salaf wal khalaf, ulama terdahulu juga ikhtilaf. Kana al-qadhi Husain wal Baghawi wa ghairu ma min ashabina, qadhi Husain dan al-Baghawi dan selain keduanya dari madhab kami menyatakan walau kutibal Quran ala halwa, kalau Quran itu ditulis di halwa, halwa itu permen, manisan, permen. Wa ghairiha dan selainnya minal atimah dari makanan, falabasa fi akliya, gak apa-apa kemudian setelah itu dimakan. Ditulis di roti, ditulis di apa, makanan yang nanti bisa dimakan. Nah, ini saya lagi lihat judulnya, lirruqyah, untuk pengobatan. Bukan untuk pokoknya tuku jajan ditulis dimakan. Nah, ini untuk ruqyah, tujuan untuk pengobatan. Ya, boleh. Yang tadi dengan minum air, nah air itu ditulis di bejana, kemudian dicuci bejananya, airnya diminumkan. Nah, makanan roti atau semisalnya ini langsung ditulis di situ, kemudian langsung dimakan. Nah. Qala al-Qadhi Husain walau kutiba ala khashabah, kalau ayat Quran itu ditulis di kayu, kurya ikhraquha makruh, dibenci untuk dibakar. Ya, enggak boleh kalau untuk dibakar. Naam. Faslun fi hukmi naqsil Qur'an al-hitan wa thiyab. Fasal hukum memahat Al-Qur'an di tembok dan di pakaian. Ya, nulis ayat Al-Qur'an di tembok atau di baju. Wa fi hukmi kitabatil harus, dan hukum menulis harus, harus itu jimat. Madhabuna, madhab kami, anna yukro naqsul hitan wa thiyabil Qur'an wa bi asma'illahi ta'ala. Madhab kami makruh, dibenci memahat, menulisi tembok dan pakaian dengan Al-Qur'an dan dengan nama-nama Allah Ta'ala. Wa qala Atha'la ba'sa bi katbil Qur'an fi qiblatil masjid. Dapatnya apa? Enggak apa-apa nulis ayat Al-Qur'an di kiblatnya masjid. Ya. Ya mungkin juga pendapat-pendapat ini yang kemudian dipakai di sebagian masjid-masjid, ditulis-tulisi bagian depannya itu dengan ayat Al-Qur'an. Wa amma kitabatul hurusi minal Qur'an, hurus ya haknya di dhamma. Ada penulisan jimat-jimat dari Al-Qur'an. Faqala Malik, kata Imam Malik, la ba'sa bihi, enggak apa-apa. Idza kana fi qasabatin, jika ditulis di tulang, au jildin atau di apa kulit. Wa khurizo wa khuriza alaih, tapi dijaga ya, dijaga yang sudah ditulis, tidak kemudian ditelantarkan ya. Baik, memang ini ikhtilaf ya. Ini yang dibicarakan jimat yang dia ditulisi ayat-ayat Al-Qur'an, ada sebagian membolehkan kayak Imam Malik. Anak-anak kecil ya, biasanya ditulis di kain kemudian dijadikan kalung ya, jaga panas, jaga sakit ya. Ini sebagainya boleh. Yang tidak boleh itu yang ditulis tidak jelas ya. Huruf alif alif alif ba ya ya ya nggak bisa diwoco ya. Ini huruf nggak ngerti apa bacaannya apa, kadang ada bentuk-bentuk gambar-gambarnya ya. Nah ini jimat yang selain Al-Qur'an ini tidak boleh ya. Ini kalau yang ditulis ayat Al-Qur'an itu boleh, tapi harus dijaga. Dan yang melarang itu, nah, ketika dia dipakaikan ke anak kecil, kan biasanya ada yang anak-anak itu sabuan ya. Sabuan terus ada kotak itu hitam atau putih atau kalung. Nah, ayat Al-Qur'an di situ kalau dipakai ke anak kecil, yang melarang itu kadang anak kecil itu kan masuk-masuk dan bergulat, bergelut dengan sesuatu yang najis. Ya, itu yang dikhawatirkan. Ya. Ya, sebagian ada yang menyatakan melarangnya. Di pakai kalung kemudian kena najisnya dan macam-macam. Ya, itu yang ada yang melarang demikian. Waqala ba'du ashabina idza katabal hirzi Qur'anan ma'a ghairihi, berkata sebagian madzhab kami, jika menulis di jimat Qur'an dan selainnya dicampur, balaisa biharamin, ini enggak haram, walakin al aula tarku, tapi lebih utama untuk ditinggalkan, dicampur dengan yang lainnya. Liqaunihi yuhmalu fi halil hadatsi, karena dibawa kepada dalam keadaan hadas. Wa idza kutiba, kalau memang ditulis yusunu bima qala al Imam Malik radhiyallahu anhu, jika memang ditulis maka harus dijaga ya, sebagaimana ucapan Imam Malik ya. Harus betul-betul dijaga, enggak boleh ditelantarkan. Makanya disebut jimat, siji dirumat. Nah, jadi enggak boleh ditelantarkan. Nah, dikotor-kotori. Yang ditulis ayat Al-Quran, ya. Bukan raja-raja yang kita enggak paham ini apa. Ini apa maknanya, ini apa maksudnya. Ini bukan dari dukun-dukun dan semisalnya. Wabi Syekh Abu Amr bin Shalah rahimahullah. Dan inilah yang difatwakan Syekh Abu Amr bin Shalah rahimahullahu ta'ala. Nah, ini yang ditulis juga ayatnya enggak ngawur, ya. Jadi mungkin butuh riwayat, oh mungkin ada riwayat yang ditulis ayat ini, ya. Kalau mau dipraktekkan bisa. Kayak tadi Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan untuk melancarkan kelahiran ayat ini yang ditulis, ya. Jadi orang-orang memang ahlinya, ya. Tidak bisa kemudian kita milih-milih ayat dewi. Perlu ditulis di apa kain kemudian dipakai kalungan misalnya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Dan pasal berikutnya ini Imam Nawawi rahimahullah akan membahas tentang meniup. Selesai membaca Al-Qur'an kemudian ditiup di gelas, ya, kemudian diminum, ya. Atau kemudian ditiup yang lainnya, ini akan dibahas di pasal ini, di pasal yang akhir, nah, tentang adab-adab secara umum kepada Al-Qur'an. Baik. Nanti setelahnya akan dibahas babnya ayat-ayat atau surat-surat yang mustahab, ya, surat-surat yang mustahab di waktu-waktu yang ditentukan itu disunahkan untuk dibaca, itu akan disebutkan di pembahasan berikutnya insyaallah taala. Baik. Khana fi din azani wa azakumullah. Disebutkan atau ditanyakan kepada Syekh Rabi Habibullah. Idza nasiya syakhsun ratibatal fajr. Jika seorang lupa sholat sunnah fajar. Walam yadhkurha illa ba'da yaumin aw yaumain. Dia tidak ingat kecuali setelah lewat satu hari atau dua hari. Apa yang harus dia kerjakan? Hal yusalliya amla, apakah dia boleh mengqadanya atau bagaimana? Kata beliau rahimahullah, idza nasyal abdu salatan, jika seorang hamba itu lupa salat, fal yusalliya idza dzakaraha, hendaknya dia salat ketika dia ingat. La qadha laha, tidak ada qadha baginya illa dzalika, kecuali dengan itu. Wa hadza yashmal al fardhu wa nafilah, ini mencakup salat fardu dan juga salat sunnah mengqadanya ketika lupa. Fa idza dzakara hadzal faitah, jika dia ingat salat yang dia lupa itu, allati dzakarta wa yaradibatul fajar, yang telah disebutkan yakni salat sunnah fajar, lam yadhkurha illa ba'da yaumain, dia baru ingat ketika sudah lewat dua hari. Fa inna yusalliha hina dzakarha, maka dia boleh untuk mengkodoknya ketika dia ingat, meskipun sudah lewat dua hari, ya, dia baru ingat, oh kemarin lusa itu saya belum sholat sunnah fajar, lupa. Nah, sekarang dia ingat, maka boleh dia untuk mengerjakannya. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ada sebuah kisah yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Ya. Anna rajulan akhara zawaja ibnatih. Ada seorang bapak yang menunda-nunda untuk menikahkan putrinya. Hatta balaga umruha sab'an wa isrin. Sampai anak putrinya itu menginjak usia 27 tahun. Fa usibat al-bintu bil amrad nafsiyah wal badaniyah. Akhirnya sang anak putri ini terkena penyakit jiwa dan penyakit jasmani. Ya. Pikirannya terganggu, juga fisiknya. Hatta lazimatil firas, sehingga dia harus tepat di tempat tidur, enggak bisa kemana-mana. Falamma qadarallahu alal maut, ketika Allah takdirkan dia mau meninggal, sang anak putri ini, qalat aina walidi, sang anak memanggil, di mana bapakku? Faja'al walid, kemudian datanglah bapaknya, summa qalat lahu, sang anak menyatakan kepada bapaknya, ya walidi qul amin, wahai bapakku ucapkanlah amin. Faqala amin, bapaknya nurut, dia ucapkan amin. Faqalat qul amin, yang kedua kali ucapkanlah amin. Faqala amin, bapaknya nurut, dia mengucapkan amin. Faqalat qul amin, yang ketiga kata anaknya ucapkan amin. Faqala amin, bapaknya mengucapkan yang ketiga kalinya amin. Padahal bapaknya tidak tahu ini anaknya ini berdoa apa ini. Qalat, kemudian sang putri itu menyatakan, harmakallah al jannah, semoga Allah mengharamkan surga atasmu. Ya. Kama haramtani azwat, sebagaimana kamu telah menghalangi aku untuk nikah. Summa matat, kemudian sang anak meninggal. Nah, ini khanwidina azani wa a'azakumullah. Kisah-kisah yang demikian biasanya bagi orang tua yang mengharapkan calon mantunya itu dengan mahar yang mahal. Ya. Sehingga mereka-mereka yang datang melamarnya itu ditolak. Nah, karena termasuk orang miskin atau maharnya gak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka kisah ini sebagai pelajaran bagi para orang tua untuk tidak menghalang-halangi anaknya, apalagi perempuan, untuk menjalankan pernikahan. Syekh Mukbil rahimahullah, beliau pernah menyatakan, wallahi demi Allah, la in tuzawid, kalau kamu menikahkan ukhtaka, saudari perempuanmu, au ibnataka, atau anak putrimu, taliba ilmin, dengan seorang santri, khairun laka minad dunya wa ma fiha, itu lebih utama dibandingkan dunia dan apa-apa yang ada padanya. Nah, seorang penuntut ilmu, nah, itu berharga dibandingkan dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Nah, karena mahalnya dan mulianya al-ilm. Nah, wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.